Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyara ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah al-mustami'un wal-musyahidun, di kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan masuk ke pelajaran baru, darsun jadid, dan pelajaran ini ada di pelajaran ke Ar-Rabi' wal Ashrun, Ad-Darsur Rabi' wal Ashrun, pelajaran 24. Dan uniknya pelajaran 24 yang akan kita baca di malam yang berbahagia ini insyaallah semuanya terkait dengan al-adad wal ma'dud. Dan apa yang ada di pelajaran 24 ini adalah sebagian besarnya adalah review ulang, pengulangan kembali apa yang sudah dipelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi ini bukan hal yang baru insyaallah, sebagian besarnya sudah kita dapatkan, sudah kita jelaskan dan sudah kita pahami insyaallah di sejak kita membaca jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah sampai jilid yang kedua ini. Dan di pelajaran 24 ini direview ulang semuanya. Diulang kembali seluruh pembahasan tentang al-adad wal ma'dud yang pernah kita bahas. Bahkan kalau antum lihat di sini mulai dari angka 1 sampai ke angka ribuan. Antum lihat di akhir nanti di sini sampai di halaman berapa ya Ikhwan? Pelajaran 24 ini sampai halaman 166. Antum lihat di sini, antum akan belajar dari angka 1 sampai ribuan. Ada sekedalik ya Ikhwan? Nah, mulai dari angka 1 sampai di sini ribuan. Ini insyaallah pelajaran yang sangat bermanfaat sekali, sehingga mohon perhatian penuhnya dari seluruh ikhwah dan akhwat, baik di studio maupun di rumah. Siapkan alat tulisnya, catat kiranya apa yang perlu dicatat. Yang pertama, sebelum kita masuk ke contoh-contoh di sini, perlu diingat bahwa kita sudah belajar angka-angka dari 1 dan terakhir, kalau tidak salah, di pelajaran sebelumnya, sampai angka 30. Tepatnya di halaman 159 kita sudah belajar al-adad, angka ini sampai angka 30. Dan itu sudah cukup menjadi pondasi awal. Karena yang berikutnya kaidahnya sama. Angka berikutnya, angka 30 ke atas, itu kaidahnya sama. Maka memahami kaidah dari angka 1 sampai angka yang terakhir yang kita bahas di pertemuan lalu sampai angka 30, maka ini hal yang penting. Mengingat ini adalah rumus-rumus mendasar, kaidah-kaidah terpenting. Yang berikutnya akan ikut dengan kaidah ini. Yang berikutnya dari angka-angka ribuan, puluhan ribu, itu semua nanti ikut kaidah dasar ini. Maka di sini kita akan review ulang kembali, akan kita ulang kembali kaidah-kaidah mulai dari angka 1 insyaallah. Dan di sini antum lihat ikhwah wal akhwat, antum lihat di sini alhamdulillah kita diberikan banyak contoh. Dan dari contoh itu kita nanti berhenti di beberapa titik, kemudian kita jelaskan sedikit kaidah-kaidahnya, kemudian setelah kita pastikan bahwa kita sudah paham, baru kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Siap ikhwan di studio? Siap insyaallah? Insyaallah. Baik. Kita mulai dengan angka di sini. Angka 1 dan 2. Antum lihat di sini. Wahid dan itsnan. Wahidun dan itsnani. Angka 1 dan angka 2 di sini antum lihat, kita baca sama-sama ya ikhwan. Hayya istami'u tsumma kariru. Sama-sama kita baca. Talibun wahidun. Talibun wahidun. Talibatun wahidatun. Talibatun wahidatun. Yang dua, talibanithnani. Talibanithnani. Talibanithnani. Talibanithnani. Talibatanithnatani. Talibatanithnatani. Nah, ini angka 1 dan angka berapa ya, Ikhwan? 2. Angka 2. Antum lihat di sini, angka 1 dan 2. Yang pertama, dia diletakkan di belakang. Setelah al-ma'dud. Al-adad, angka dari 1 dan 2 ini. Yang pertama yang mesti kita ingat, dia diletakkan setelah al-ma'dud. Mana al-ma'dudnya, ikhwan, di sini? Talibun. Mana al-adadnya? Wahidun. Taliban itsnani. Mana al-adadnya di sini? Taliban itsnani. Mana al-adadnya? Talibani. La ya ikhwan, istami'u jaydan. Mana al-adadnya? Taliban itsnani. Mana al-adad? Itsnan. Mana al-ma'dud? Talibani. Talibani. Naam. Istami'u jaydan ya ikhwan. Dengarkan pertanyaannya. Talibatan itsnatani. Mana al-adad? Itsnatani. Mana al-ma'dud? Talibatani. Talibatani. Nah, dari sini kita bisa melihat yang pertama bahwa al-adad wahid dan itsnan dia diletakkan di belakang setelah al-ma'dud. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, polanya antum lihat di sini, polanya adalah an-na'at wal-man'ut, as-sifa wal-mausuf. Bahwa angka di sini, angkanya wahid itsnan ini sebagai na'at, sebagai sifat. Al-ma'dudnya di sini sebagai al-man'ud, sebagai al-mausuf yang disifati. Maka antum lihat di sini talibun mudzakkar, wahidun juga mudzakkar. Ini berlaku di sini kaidah an-na'at wal man'ud. Dan kita semua sudah mengetahui bahwa kaidah an-na'at wal man'ud adalah an-na'at itu, sifat itu selalu mengikuti al-man'ud yang disifati. Lihat di sini. Talibun marfu' mufrad. Maka di sini lihat na'atnya wahidun. Wahid, angka wahidun, kalimat atau kata wahidun di sini dia adalah marfu' mufrad. Begitu pula talibatun, talibatun wahidatun. Antum lihat di sini ikhwan. Talibatun wahidatun. Wahidatun di sini menjadi an-na'at, menjadi sifat. Mana al-man'utnya? Talibatun. Begitu pula yang kedua, al-adad itsnan, angka dua, taliban itsnani. Juga talibatan itsnatani, ini juga kaidah, ini adalah kaidah an-na'at dan al-man'ut. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yang penting diingat di sini bahwa terkadang angka 1 dan 2 bisa dihapus. Khususnya angka 2 itu bisa dihapus. Sangat bisa dihapus, khususnya angka 2. Kenapa? Kenapa dia bisa dihapus? Sehingga bisa kita cukupkan saja dengan al-ma'dudnya. Sudah menyatakan talibani. Musana. Sudah menyatakan bentuk musana. Naam, taliban itu sudah menunjukkan angka musana. Angka 2, ada sekretarik? Ada apa di situ? Ada kata apa di situ? Alif dan nun. Sahih. Alif dan nun yang menyebabkan dia menunjukkan bahwa ini adalah angka 2. Maka itsnan terkadang tidak diperlukan. Begitu pula wahidun antum bisa hapus talibun. Kalimat talibun sudah menunjukkan berapa jumlahnya? Nah, satu mufrad. Nah. Ini tiga kaidah tentang angka 1 dan 2. Kita ulang. Apa tadi pertama, Ikhwan? Angka 1 dan 2 ini yang pertama apa? Di mana diletakkan? Setelah al-ma'dud. Naam, yang pertama dia diletakkan di belakang setelah al-ma'dud. Yang kedua? Polanya polanya adalah an-na'at wal man'ut. Dan kaidahnya, masih ingat Ikhwan, bahwa an-na'at itu selalu mengikuti man'ut. Al-man'ut. Poin ketiga? Al-adatnya bisa dihilangkan. Nah, al-adatnya sangat memungkinkan untuk dihilangkan. Seperti kalimat talibun, tanpa wahidun pun juga sudah menunjukkan bahwa dia jumlahnya satu, mufrad. Nah, begitu pula lebih-lebih kata talibani. Dia semakin jelas tuh. Karena ada alif dan nun, maka terkadang itsnannya, angka itsnannya terkadang dihapus. Nah. Wadih, ya ikhwan? Insyaallah. Sekarang angka 3. Angka 3 sampai angka 10. Antum lihat di sini ada angka, ada tanda checklist di sebelah kirinya. Di angka 1 dan 2 di sebelah kirinya, antum tolong kembali lagi ya, Samdani, ya. Antum lihat ada tanda checklist di sebelah kiri. Maksudnya apa ini? Apa tanda sahih ini? Maksudnya apa? Maksudnya al-adad wal-ma'dud sama-sama jenisnya. Mudzakkar mudzakkar, mu'annath mu'annath. Paham, Tom? Talibun wahidun, talibun mudzakkar. Asidarik? Wahidun mudzakkar atau mu'annath? Mudzakkar juga. Talibatun wahidatun. Ini apa nih? Talibatun mu'annath atau mudzakkar? Maka lihat setelahnya wahidatun mu'annath juga. Faham, Tom? Maka ada tanda checklist. Yang ini kedua-duanya sama-sama jenisnya. Mudzakkar mudzakkar, mu'annath mu'annath. Tapi lihat sekarang yang angka 3 sampai 10. Nah, kaidah angka 3 sampai 10. Dan ini juga berlaku untuk kata setelahnya, bahwa 3 sampai 10 itu yang pertama lihat al-ma'dudnya thalathatu tullabin. Mana al-adad dan mana al-ma'dud? Al-adad thalathatun, al-ma'dud tullabin, pakai dhammah. Tullabin, lamnya di tasdid, kemudian agak panjang lamnya. Tullabin. Ma'adudnya tullabin. Antum lihat di sini ma'adudnya, bentuknya adalah jama' majrur. Khusus angka 3 sampai 10, poin yang pertama yang penting diingat, ini kaidah angka 3 sampai 10, bahwa al-ma'adudnya adalah jama' majrur. Lihat di sini, tullabin. Tullabin jama' dan dia majrur dengan kasrah, tullabin. Nah, untuk angka 3 sampai 10, poin yang kedua bahwa jenisnya, jenis al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Nah, ini sudah kita pelajari sejak jilid ke-1. Ini bahkan sudah kita pelajari sejak jilid 1 atau awal-awal jilid kedua juga sudah kita pelajari. Angka 3 sampai 10, al-adad berlawanan jenisnya dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya mu'annath. Maka antum lihat di sini, ikhwan, arikhu ala khawat sekalian di studio dan di rumah, antum lihat di sini ada tanda silang. Apa maksudnya? Di sebelah kirinya ada tanda silang. Berlawanan. Al-adad jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Al-ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya mu'annath. Dan kebalikannya, jika al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya harus mudzakkar. Kita baca sama-sama, ikhwan. Angka 3 sampai 10, kita mulai dengan yang al-ma'dud yang mudzakkar. Thalathatu tullabin. Ya Allah, ikhwan. Thalathatu tullabin. Teruskan. Arba'atu. Arba'atu tullabin. Kita mulai dengan al-ma'dud yang mudzakkar terlebih dahulu. Sama-sama. Thalathatu tullabin. Dari situ. Thalathatu tullabin. Wasil. Arba'atu tullabin. Naam. Khamsatu tullabin. Terus. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Terakhir. Sekali lagi. Asharatu. Asharatu tullabin. Naam. Asharatu tullabin. Antum lihat di sini, ikhwan. Ini semua ma'adudnya muzakkar atau mu'annath? Muzakkar. Bagaimana cara kita mengetahui al-ma'adudnya muzakkar? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ma'adudnya muzakkar? Lihat mufradnya. Bukan lihat jama'nya. Lihat mufradnya. Tullabin. Mufradnya apa, ikhwan? Talibun. Talibun muzakkar atau mu'annath? Muzakkar. Maka ala adatnya harus mu'annath. Wadih. Berikutnya yang mu'annath sekarang. Al-ma'arud yang mu'annath. Kita baca sama-sama. Thalathu talibatin. Thalathu talibatin. Arba'u talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Teruskan. Sittu talibatin. Teruskan. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Thamani talibatin. Thamani talibatin. Ya. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Ashru talibatin. Naam. Apa yang bisa kita simpulkan dari yang kedua ini? Ini ma'adudnya sekarang muzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Dan tadi bagaimana cara melihat jenis al-ma'adud? Bagaimana lihat mengetahui jenis al-ma'adud? Lihat mufradnya. Talibatin. Apa mufradnya? Talibatun. Talibatun. Ba'nya pendek. Kalau ini ba'nya panjang. Talibatun. Ini jamak mu'annath salim. Mufradnya bagaimana? Ulang sekali lagi, Ikhwan. Bagaimana mufradnya? Talibatun. Nah, ba'nya jangan dipanjangkan. Talibatun. Talibatun muzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Mu'annath. Maka al-adatnya harus bagaimana? Muzakkar. Ini kaidah dari angka berapa sampai berapa? 3 sampai 10. Kita ulang. Ada berapa poin tadi kita sebutkan terkait angka 3 sampai 10. Yang pertama, kita sebutkan tadi bahwa angka 3 sampai 10 bagaimana ma'adudnya? Ma'adudnya jamak majrur. Jamak majrur. Satu itu. Yang kedua? Al-adad harus berlawanan dengan al-ma'adud. Betul. Al-adad jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Al-ma'adudnya muzakkar, maka al-adadnya harus apa? Mu'annas. Kalau ma'adudnya mu'annas, maka al-adadnya harus? Muzakkar. Dan begitu seterusnya. Poin ketiga, cara mengetahui jenis al-ma'adud dengan apa? Melihat dengan mufrad. Melihat mufradnya. Dengan melihat tunggalnya. Jangan lihat bentuk jamaknya. Karena terkadang ada bentuk jamak itu terlihat seperti mu'annath. Padahal sebenarnya mufradnya mudhakar. Maka jangan lihat jamaknya. Lihat, kembalikan ke mufradnya terlebih dahulu. Kembalikan ke tunggalnya, bentuk tunggalnya, baru nanti kita bisa mengetahui dia muzakkar atau mu'annath. Nah. Faham tum ya, ikhwan? InsyaAllah. Baik. Siap, kita lanjutkan? Siap. Sekarang kita masuk angka berapa? 11 sampai 20. Tapi sebelumnya lihat, tadi angka 3 sampai 10 ada tanda silang di sampingnya. Ada sekretarik? Nah, apa maksudnya ini tanda silang? Tadi sudah kita jelaskan. Berlawanan. Nah, jenis al-adad berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Sekarang lihat angka 11 sampai 20. Di situ ada, di sebelah kirinya ada tanda checklist 2. Tanda sahih, dua-duanya sahih. Apa maksudnya ini? Ini khusus angka 11 sampai 12 saja. Maksudnya adalah untuk angka 11 dan 12, kedua angkanya, sebelumnya antum lihat angka 11 sampai angka 19 itu terdiri dari dua angka. Ala sekretarik, ikhwan. Ada berapa angka di situ? Dua. Ada dua angka. Angka pertama angka satuan. Satuan dan puluhan. Dan yang kedua ada angka asyara. Ada angka sepuluh. Asyara. Angka satuan digabung dengan angka sepuluh. Satu tambah sepuluh berapa jadinya? Sebelas. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk angka 11 sampai 12, ahada asyara dan itna asyara, kedua angkanya jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Kedua angkanya, kedua-duanya jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Wadih? Maka lihat, ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Taliban mudhakar atau mu'annath? Mudhakar. Maka lihat angka sebelasnya, ahada mudhakar, asyara mudhakar. Kedua angkanya sama-sama mudhakar, karena ma'dudnya mudhakar. Maka checklistnya ada dua tuh, lihat tuh di sebelah kiri tuh. Ra'aitum, antum lihat. Sekarang 11 siswi, tolong dibaca angka mu'annasnya, mu'adud mu'annasnya sebelah kirinya, tolong dibaca. Ihda ashrata talibatan. Ketika ma'adud yang mu'annas, apa yang terjadi? Ahada jadi ihda mu'annas, ashara jadi ashrata, dengan tak marbuto mu'annas juga. Lihat, berarti ahada ashar dan itna asyar, kedua-duanya, kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Lihat angka 12-nya sekarang. Silakan 12 siswa. Tolong baca yang ma'dudnya mudzakkar terlebih dahulu. Tafadhal ya ikhwan. Itna asyara taliban. Naam. Taliban mudzakkar. Azdalik? Bala. Maka lihat itna mudzakkar. Asyara juga mudzakkar. Tapi ketika kita ganti menjadi talibatan, jadi siswi, jadi mu'annas, tolong dibaca. Ithnata ashrata talibatan. Naam. Ithnata sekarang jadi mu'annas. Ashrata juga jadi mu'annas. Karena ma'adudnya talibatan mu'annas. Dia mirip seperti angka 1 dan 2 di satuan. Kaidah 11-12 ini sama. Angka 1 dan 2 di atas tadi ini. Angka 1 dan 20 satuan di atas. Rahitum. Sama dia kaidahnya. Harus mengikuti jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Kemudian antum lihat. Angka 13 sampai seterusnya. Sampai 19. Kaidahnya. Angka pertamanya. Ini angka satuannya. Thalathah, arba'ah, khamsah, sittah, Sab'a, thamaniya, tis'a, sampai angka 9 itu, dari 3 sampai 9. Bagaimana tadi kaidahnya di angka satuan 3 sampai 9? Berlawanan. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Ma'dudnya mudhakar, maka angka 3 sampai 9-nya harus mu'annath. Ma'dudnya mu'annath, maka angka 3 sampai 9-nya harus mudhakar. Antum lihat di sini, thalathata asyara taliban. Apa yang kita lihat di sini, ikhwan? 13 taliban. Angka pertamanya apa di sini? Angka berapa? 3. 3. 13. Dia muannats. Rasulullah. Bala. Kenapa dia muannats? Karena ma'adudnya mudzakkar. Adapun angka asyaranya dia tetap mudzakkar. Sehingga dulu pernah ana berikan sebuah kata kunci khususnya angka 11 sampai berapa ini? Sampai 19 ini. Bahwa yang terdekat sama, dekat sama, jauh beda. Siapa yang bisa menjelaskan kaidah ini? Kalau dekat sama, jauh berbeda. Siapa yang masih ingat? Dekat sama, angka yang dekat dengan al-ma'dud sama jenisnya. Mana angka yang dekat dengan ma'dud di sini? Ahada asyara, mohon maaf, 13 taliban. Angka berapa yang dekat dengan taliban? Angka asyara. Asyara mudhakar. Ma'adudnya? Mudhakar. Berarti yang dekat sama jenisnya. Yang jauh dari al-ma'rif, mana yang jauh dari ma'rif? Angka berapa? Angka thalatha, dia beda. Beda jenisnya. Jadi bagaimana tadi kaidahnya, ikhwan? Dekat sama jauh berbeda. Dekat sama jauh berbeda. Ah. Kalau dekat? Kalau yang kaidah yang lain jangan di box ini ya, Maulana. Nah. Ini kaidahnya khusus untuk angka-angka saja. Nah. Antum? Nah, dekat sama jauh berbeda. Jauh berbeda. Iya. Kenapa kita katakan dekat sama jauh berbeda? Dekat dan dekat sama, yakni yang dekat dengan al-ma'dud sama jenisnya. Yang jauh dengan al-ma'dud kita katakan jenisnya berbeda. Nah, antum tulis itu kayak itu. Nah, itu berlaku insyaallah sampai hari kiamat insyaallah. Nah, kita baca angka 13 sampai 19 yang mudzakkar terlebih dahulu ma'dudnya. Ayo ikhwan, 13 taliban. 13 taliban. 14 taliban. 14 taliban. Terus 15. 15 taliban. Terus 16 taliban. 17. 17 taliban. Terus 18 taliban. Ya. 19 taliban. Terakhir 20 taliban. Lihat, 20 taliban. Sekarang 13 siswi. Silakan. 13 talibatan. Antum lihat sini ketika 13 siswi apa yang terjadi? Yang dekat sama. Mana yang dekat dengan al-ma'dud? Asyrata. Maka dia sama-sama muannats. Yang jauh beda. Mana yang jauh dengan al-ma'dud? Thalatha, ya thalatha mudzakkar karena ma'dudnya muannats. Maka harus berbeda dia. Terus 14 siswi. 14 talibatan. 15. 15 talibatan. Terus 16 talibatan. 17 talibatan. 18. 18 talibatan. Kenapa jadi suaranya jadi pelan? Ah. Kenapa ketika menyebutkan angka 18 jadi pelan suaranya? Jangan ragu-ragu. Ayo ulang sekali lagi. 18 talibatan. Ya, terus 19 talibatan. Terus 20 talibatan. Ya, kita simpulkan sekarang kaidah-kaidah dari angka 13 sampai 19. Bagaimana tadi yang pertama? Yang pertama sebelum kita katakan tadi Pak Anisin bahwa tadi ada yang terlupa satu bahwa angka 11 sampai 99 ma'adudnya mufrad mansub. Itu seharusnya begitu dulu di awal. Saya ulang, angka 11 sampai 99 ma'asyiral ikhwa wal akhwat di rumah, para al-mustami'un wal musyahidun, angka 11 sampai 99 bentuk ma'adudnya adalah mufrad mansub. Beda dengan yang sebelumnya 3 sampai 10 jamak majrur, jamak lalu majrur. Sekarang angka 11 sampai 99 bentuk ma'dudnya adalah mufrad. Itu yang pertama, mufrad. Yang kedua, harokat huruf terakhirnya mansub dengan fathah atau fathatain. Maka lihat di sini taliban mufrad mansub. Itu angka berapa sampai berapa tadi, ikhwan? Mufrad mansub ini 11 sampai 99. Wadih? Wadih, insyaAllah. Baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, baru kita rinci setelah itu, ikhwan. Kita mulai dengan angka 11 dan 12. Bagaimana tadi 11 dan 12? Kedua angkanya, baik yang satuan maupun angka 10-nya, kedua angka tersebut jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Itu angka 11 dan 12. Kedua angkanya dari 11 dan 12. Ini khusus sekali lagi 11 dan 12 saja. Kedua angkanya baik satuan maupun angka sepuluhnya, 11 dan 12 ini kedua-duanya harus sama jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka al-adadnya dua-duanya harus mudzakkar. Ma'dudnya mu'annath, maka kedua-dua angkanya juga harus mu'annath. Itu poin kedua. Poin ketiga, dari angka 13 sampai 19, bagaimana tadi kaidahnya Pak Nisin? Baru yang antum sebutkan tadi. Nah, jika dekat, dekat sama, jauh dekat berbeda. Sama, kalau jauh berbeda. Berbeda. Apa maksud dari kaidah ini? Ini angka 13 sampai 19 ya, kaidah ini ya. Apa maksudnya yang dekat sama, yang jauh berbeda? Puluhannya mudzakkar. Puluhannya, angka yang dekat dengan al-ma'dud. Mengikuti. Angka yang dekat dengan al-ma'dud jenisnya sama. Adapun angka yang jauh dari al-ma'dud maka berbeda. Itu kaidah angka 13 sampai 19. Angka satuannya karena dia jauh dari al-ma'dud maka jenisnya berbeda dengan jenis al-ma'dud. Adapun angka asyara yang dekat dengan al-ma'dud dia sama. Ma'dudnya mu'annath maka asyaranya juga mu'annath. Ma'dudnya mudzakkar maka asyaranya mudzakkar. Adapun angka satuannya 3, 4, 5, 6 sampai 9 dia berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Kemudian poin yang ke sudah berapa kaidah antum tulis, Ikhwan? Sudah 3. Yang keempat bahwa angka ahada asyar sampai tis'ata asyar kedua angkanya mabniyun 'alal fathhi. Harokatnya tidak berubah, tetap semuanya fathah, angka dua-duanya. Kecuali angka 12. Angka 12, angka satuannya diperlakukan sama seperti kita memperlakukan al-muthanna. Saya ulang. Poin keempat ini mohon diperhatikan dengan baik. Angka 11 sampai 19. Mohon maaf. 11 kemudian loncat ke 13 sampai 19. Jadi angka 12 tidak masuk. Angka 12 tidak masuk kaidah ini. Angka 11 kemudian loncat angka 13 sampai 19. Kedua angkanya mabniyun ala fathil juz'ain. Yani kedua angkanya harokat huruf terakhirnya mabni, tidak berubah, semuanya dengan fathah. Ahada da-nya dengan fathah, asyara dengan fathah juga. Begitu juga angka 13, thalathata asyara. Thalathata mabniun al-fathhi. Asyrata juga asyarata atau asyrata juga mabniun al-fathhi. Dan begitu seterusnya sampai angka 19. Adapun angka 12, angka duanya, angka satuan duanya diperlakukan sama seperti al-muthanna, mu'rab. Dia bisa marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya, sebagaimana yang pernah kita bahas ketika kita membahas hukum al-muthanna. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ke angka 21, kita break sebentar, ikhwan. Sebetulnya ikhwan-ikhwan di studio sudah mulai agak sedikit mulai jenuh. Kita break sebentar. Silakan nanti dipelajari lagi sambil kita istirahat sebentar. Baru insya Allah kita masuk ke kaidah angka 21 sampai seterusnya. Anda kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya Akh Abdul Ghaffar. Baik Ustaz. Khatul Islam wa'azakumullah. Demikianlah dari beberapa penjelasan dari pelajaran ke-24 ini berkenaan dengan al-adad wal ma'dud, dan penjelasan dari pelajaran ke-24 ini masih berlanjut. Tetaplah bersama kami di kajian ilmiah malam hari ini, program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Durus Sulughah bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala. Kita kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna

Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Ayat. Ayatun min al-Qur'an. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat. Tak ada gading yang tak retak. Istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila idkhulan nara ma'ad dakhilin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Saat Anda terbaring terbujur kaku. Saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Jenazatin faqala mustarih wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wal syajar wal dawa. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang beristirahat dan siapa yang darinya beristirahat? Beliau bersabda, hamba yang mukmin beristirahat dari kelelahan dunia dan kepenatannya menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir beristirahat darinya para hamba negeri-negeri pepohonan dan binatang. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, kata Ibnu Abbas, artinya akibat dosa-dosa mereka. Karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya akhi, Hajar Aswad pertama kali diturunkan itu putih. Sawadathu khotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Roja 756 kHz. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatul Islam wa'azakumullah, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wanwalah. Dan di kesempatan malam hari ini, kembali kita akan menyimak penjelasan dari pelajaran ke-24, di mana sebelumnya atau sebelum jeda tadi telah kita simak dari beberapa penjelasan berkenaan dengan adat wal ma'dud. Bagi Anda yang baru saja bergabung di program bimbingan bahasa Arab malam hari ini, silakan dapat membuka buku Anda, buku Durusul Lughah jilid kedua pada halaman ke-161. Baiklah, kita akan kembalikan kepada Ustaz. Naam, kita persilakan falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara kesayangan yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan al-adad wal ma'dud di pelajaran ke-24 ini, yang mana tadi sudah kita bahas sampai angka 19, mohon maaf. Dan di sini di angka 13 sampai 19, untuk melihat di sebelah kirinya ada tanda checklist lalu silang. Apa maksudnya ini, ada tanda checklist lalu silang? Maksudnya yang dekat sama, yang jauh berbeda. Jadi angka pertamanya berlawanan dengan jenis al-ma'dud, angka keduanya sama dengan jenis al-ma'dud. Itu maksudnya. Silang artinya berlawanan, checklist artinya sama. Nah. Kemudian angka 20 di sini, isyruna taliban. Kemudian kita ganti dengan talibatan menjadi isyruna talibatan. Antum lihat bentuknya sama. Jadi angka 20 itu dan angka puluhan, alfadul uqud, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, al-uqud, puluhan itu tidak berubah. Tidak berubah bentuknya, walaupun ma'dudnya berubah jadi muzakkar atau mu'annas. Dia tidak akan berubah. Isyruna taliban, 20 siswa atau 20 siswi, sama saja, isyruna talibatan. Begitu juga misalnya angka 30 siswa, bagaimana ikhwan? Thalathuna taliban. Kemudian 30 siswi, bagaimana? Thalathuna talibatan. Tidak ada perubahan. Begitu pula 40 siswa. Arba'una taliban. 40 siswi. Arba'una talibatan. Tidak berubah. Sampai angka 90. 90 siswa, silakan. 90 taliban. 90 siswi. Tis'una talibatan. Sama saja. Ada sekedarik? Bala. Sehingga al-uqud di sini, al-uqud angka puluhan, 20, 30 sampai 90, tidak ada perubahan yang terjadi walaupun al-ma'dudnya berubah. Ini hal yang mudah untuk dipahami insyaallah. Dan kita masuk angka 21 sekarang. Angka 21 sampai berapa ini? Sampai 99 kaidahnya sama. Saya ulang. Angka 21 sampai 99 angkanya sama. Kaidahnya sama. 21 dan 22 kedua angkanya sama jenisnya dengan al-ma'dud. Wahidun wa ashruna taliban. Lihat di sini ikhwan. Wahidun mudhakkar. Ishrun tidak berubah juga. Taliban. Kemudian ihda wa ishruna talibatan. Lihat di sini ikhwan. ihdanya, angka satunya yang jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Al-ma'dudnya talibatan mu'annath, maka ihda menjadi mu'annath, wahid menjadi ihda. Kemudian ithnani wa ishruna taliban. Ithnani wa ishruna taliban sama kaidahnya dengan kaidah angka 1 dan 2 sebelumnya, baik di angka satuan maupun angka 11 dan 12. Ithnani wa ishruna taliban. Ithnani kenapa mudhakkar? Karena al-ma'dudnya mudhakkar taliban. Maka kalau ma'dudnya kita rubah menjadi talibatan, lihat di sini, bagaimana kalau kita rubah menjadi talibatan jadi siswi? Tolong dibaca 22 siswi. Ithnatani wa ishruna talibatan. Naam, ithnatani. Misalnya jadi ithnatani wa ishruna talibatan. Talibatan mu'annath, maka ithnatani juga mu'annath. Naam. Dan begitu pula angka 23 sampai 29, sama begitu kaidahnya. Angka satuannya bagaimana? Angka tiganya bagaimana? Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Itu mulai dari angka 3 sampai angka 9, sama saja. Thalathatun wa ishruna taliban. Mengapa thalathatun di sini? Kenapa dia mu'annath? Thalathatun wa ishruna taliban karena ma'dudnya mudhakar taliban. Ketika jadi talibatan bagaimana? Tolong dibaca talibatan. Thalathun wa ishruna talibatan. Naam, thalathun jadi mudhakar. Lasi dharik? Bala. Karena ma'dudnya talibatan mu'annath. Teruskan, 24 siswa. Arba'atun wa ishruna taliban. 24 siswi. Arba'un wa ishruna talibatan. Teruskan sampai 30. Teruskan. Khamsatun wa ishruna taliban. Khamsun wa ishruna talibatan. Naam. Sittatun wa ishruna taliban. Sittun wa ishruna talibatan. Naam. Sab'atun wa ishruna taliban. Sab'un wa ishruna talibatan. Naam. 28. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Thamanin wa ishruna talibatan. Nah, sekarang bagaimana sini? Thamanin. Nah, ulang sekali lagi. Thamanin wa ishruna talibatan. Terus, 29. Tis'atun wa ishruna taliban. Tis'un wa ishruna talibatan. Naam, sampai sini jelas? Coba baca angka 30-nya. InsyaAllah. Thalathuna taliban. 30 siswi. Thalathuna talibatan. Naam. Kaedah 31 sampai 39 sama dengan 21-29. Dan begitu seterusnya sampai angka 99. Sama. Baru nanti ketika mi'ah, ketika 100 nanti ada lagi kaidahnya nanti insyaAllah. Tidak sekarang. Nah, kita cukupkan dulu malam ini sampai angka berapa? 30? 30. Bahkan kita cukupkan sampai angka 90? 99. Kita coba sekarang praktiknya. Nah, siap ya, Ikhwan? Sebagai contoh, Anda akan bilang misalnya 56 siswa. 56 dulu. Bagaimana angka 56? Bagaimana bahasa Arabnya 56? Sittatun wa khamsun. Alas kedalik? Bala. Siswa. Taliban. Sittatun wa khamsuna taliban. Taliban. Putri, siswi. Sittun wa khamsuna talibatan. Sittun wa khamsuna taliban. Taliban. Mumtaz. Yang akan datang insyaAllah kita gunakan papan tulis. Malam ini kita masih pakai di gambaran saja, di gambaran kepala. Siap? Angka 48, silakan. 48. Samaniyatun wa samanun. 48. Wa arbaun. Naam, samaniyatun wa arbaun. Samaniyatun wa arbaun. 48 siswa, bagaimana? Thamaniyatun wa arba'una taliban. Ahsan, thamaniyatun wa arba'una taliban. Siswi. Thamanin. Teruskan. Wa arba'un talibatan. Wa arba'una talibatan. 73. 73 siswa. Thalathatun wa sab'una taliban. Nah, 73 siswi. Thalathun wa sab'una talibatan. Talibatan. Naam. Wadih? Wadih, insyaAllah. Naftah al-majal il-muslim il-mushahidi. Naam. Baik, khawatir salam a'azakullah, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian telah kita simak dari beberapa penjelasan dan juga contoh-contoh berkenaan dengan cara penyebutan adat wal ma'adu dalam bahasa Arab. Dan kita masuk ke pelatihan. Atau Anda yang ingin mencoba berlatih di kesempatan ini, yang akan disampaikan pertanyaannya dari Al-Ustadz, dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 0218236543. Baik, kita akan sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Om Abdillah dari Solo. Ya. Ahlan, ahlan ya Om Abdillah. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluki? Assalamualaikum ya Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, masyaallah. Siap Om Abdillah? Saya akan menyebutkan 5 soal terkait angka-angka. Insyaallah ya. Nah, ya, kita sudah belajar tadi teorinya. Mulai dari angka 1 sampai angka berapa tadi? 99. Iya, walaupun secara rinci hanya sampai 30. 29 ke 30. Tapi kaidahnya sama. 32 dengan 30 sampai 99 kaidahnya sama dengan angka 21 sampai 30 tadi. Ala sekadalik ya Umma Abdillah. Ala Ustaz. Siap insyaAllah. InsyaAllah latihan. Bismillah. Bismillah. Ada beberapa yang teori, ada beberapa yang praktik. Adapun yang teori misalnya Umu, untuk angka 3 sampai 10 ma'adudnya bentuknya bagaimana ma'adudnya? Ma'adudnya jamak majrur. Jamak majrur. Bisa berikan contoh satu saja Umu Abdillah? Salah satu tulabin, masya Allah. Mana al-adad? Salah satu. Mana al-ma'dud? Tulabin. Baik. Pertanyaan kedua. Kalimat salah satu tulabin, bagaimana kaidahnya umum 3 sampai 10 ini? Kaidah terkait dengan hubungan al-ma'dud dengan al-adad. Bagaimana kaidahnya tadi dari 3 sampai 10? Berlawanan, Ustaz. Apa yang berlawanan? Maksudnya berlawanan jenis. Dengan berlawanan jenis dengan apa? Ma'dud, antara adat dan ma'dud. Nah, antara al-adat wal ma'dud jenisnya berlawanan. Berlawanan jenis. Nah, kalau ma'dudnya muzakkar maka al-adatnya mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas maka al-adatnya harus muzakkar. Ahsanti. Adapun angka 11 sampai 99 bagaimana tadi umum bentuk ma'dudnya? Bentuk ma'dudnya mufrad mansub. Mufrad mansub, ahsant. Tolong dibuatkan angkanya dalam bahasa Arab. 11 Pak Dokter. 11 dokter laki-laki. Bagaimana umum? Ahad asyara tabiban. Ulang sekali lagi umum yang mantap. Ahad asyara tabiban. Mumtaz. Kalau saya ganti dengan bu dokter, dokter perempuan, bagaimana umum? 11 dokter perempuan. Ihda asyrata tabibatan. Mumtaz. 12 dokter laki-laki, teruskan. 12 dokter laki-laki. Ithna asyara tabiban. Mumtaz. 12 dokter perempuan. Ithna asyara tabibatan. Masya Allah. Begitu mudahnya buat Ummu Abdillah sepertinya soal-soalnya ini. Masya Allah. Sudah di luar kepala sepertinya kaedah-kaedahnya Ummu. Insya Allah. Masya Allah. Baik, sekarang angka puluhan sekarang. Siapa mau? Ya, insyaallah Ustaz, ya. Baik, 48 kursi. 48 kursi. 48 kursi. Sama niatun wa arba'una kursiyan. Mumtaz. Ulang sekali lagi, Umum. Bagaimana tadi? Samaniyatun wa isrun wa arba'una kursiyan. Naam, samaniyatun wa arba'una kursiyan. Mumtaz. Sekarang kalau 48 papan tulis bagaimana? Angkanya sama 48, tapi al-ma'dudnya saya ganti papan tulis. Samani wa isruna saburatan. 48 Umum. Samani wa arta'una saburatan. Samani, begitu, ninya panjang. Samani. Samani. Begitu, Umum, yakin? Samanin. Samanin. Nah. Samanin wa arta'una saburatan. Nah, khusus untuk akad 8 menjadi samanin kalau dia mudhakar. Ulang sekali lagi, Umum, 48 papan tulis. Ulang sekali lagi. Samanin wa arta'una saburatan. Nah, mumtaz. Satu lagi, Umum, siap? Insyaallah siap. Baik. 87. 87 kelas. Sab'atun. Ya. Samanuna faslan. Mumtaz. Sab'atun wa samanuna faslan. Naam. 87 sekolah. Masih angkanya sama. Saya ganti ma'dudnya dengan sekolah. 87 sekolah. Sab'un wa thamanuna madrasatan. Mumtaz. Sab'un wa thamanuna madrasatan. Masya Allah. Jazakillah khair ya Umm Abdullah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Umm Abdullah yang telah terhubung bersama kami dari kota Solo, Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Nanti lanjutkan, teruskan. Masih kita beri kesempatan. Masih kita beri waktu dua untuk kedua penelpon lagi. Baik. Iya, untuk Anda yang ingin berlatih bersama kami dalam praktik menjadikan atau membuat adat wal ma'dud ini sebagaimana telah dicontohkan pula oleh Umm Abdullah di penelpon pertama tadi. Sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Umu Fikri dari Pontianak. Masya Allah. Nah. Siap, Umu Fikri? Insya Allah. Baik. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan kaidah angka 1 dan 2. Ada beberapa poin, Umu. Angka 1 dan 2. Kaitannya dengan angka 1 dan 2 dengan ma'dudnya. Ada berapa poin dari tadi Ah Maulana yang kita sebutkan, yang kita catat? Ada 3 minimal, ada 3. Masih ingat, Umu? Umu Fikri? Insya Allah. Yang pertama apa? Yang pertama antara ma'dud dan ada dan ma'dudnya sama-sama muzakar, sama-sama mu'annas. Mumtaz, bagus sekali. Terus yang kedua, urutannya bagaimana? Antara al-adad mana duluan, al-ma'dud atau al-adad duluan? Kalau angka 1 dan 2? Afwan Ustaz, angka 1 dan 2, poin kedua. Poin pertama sudah Umu sebutkan tadi bahwa jenisnya sama. Al-adad dan al-ma'rud sama-sama mudzakkar atau sama-sama mu'annas. Adapun urutan, tolong beri saya satu contoh. Beri saya satu contoh. Dengan adad duluan apa ma'rud duluan? Ma'rud duluan. Baru al-adad. Al-sekadarik. Bala. Bagaimana contohnya, Umu? Misalnya dua siswa. Kolamun wahidun. Satu pena, mumtaz. Dua pena bagaimana? Kolamani nani, mumtaz. Dua papan tulis. isnatani saburatani. Ah, urutannya al ma'dud duluan atau al adad duluan? Natani. Saburatani. Natani. Ada sekedarik? Balasan. Nah. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga, bentuk angka 1 dan 2 dengan al-ma'dudnya bentuknya apa ini? Jumlah apa ini? Kalimat apa ini? Jumlahnya na'at man'ud. Na'at wa man'ud. Yang mana yang na'atnya? Yang na'at qalamun wahidun. Mana mana na'atnya? Na'atnya yang kedua, man'udnya yang pertama. Na'am, na'atnya wahidun, man'udnya qalamun. Talibun. Talibun atau qalimun nafi musyilah. Masya Allah. Satu lagi umum. Ya, Ustaz. Kalau sebutkan angkanya 15 guru laki-laki. Guru laki-laki. 15 guru laki-laki. Khamsata asyara taliba mudarrisan. Khamsata asyara, ulang sekali lagi. Mudarrisan. Mumtaz. Khamsata asyara mudarrisan. Mudarrisan kita ganti dengan guru perempuan. Silakan. Khamsa asyrata mudarrisatan. Khamsa asyrata, ulang sekali lagi. Khamsa asyrata mudarrisatan. Mudarrisatan. Mumtaz. Mumtaz. Tadi ma'dudnya bentuknya apa ini, Mu? Mudarrisatan, mudarrisan. Ini bentuknya apa ini? Bentuknya mufrad mansub. Mufrad mansub. Ini berlaku dari angka berapa sampai berapa? Mufrad mansub dari 11 sampai 99. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma. Siapa tadi? Umma Fikri. Umma Fikri. Syukran wa jazakillah khair ya Umma Fikri. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu ya. Baik. Jazakumullah khair kepada Umma Fikri yang telah terhubung bersama kami. Masih di layanan telepon, kita berikan untuk satu kesempatan bagi para pemirsa maupun pendengar yang ingin terhubung dan berlatih bersama kami berkenaan dengan praktik membuat adat dan ma'dud. Silakan, kami sapa kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa? Dari mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa ini? Dari Ibu Mutmainah. Baik, Ibu Mutmainah. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radio atau televisinya dan fokus di gagang telepon saja, Ibu. Ibu Mutmainah, dikecilkan dulu suara televisi atau radionya. Apa ya? Dikecilkan dulu suara radio atau televisinya, Bu Mutmainah. Yang suara dari televisi dikecilkan saja dan Ibu Mutmainah dapat mendengarkan suara kami dari gagang telepon atau handphone saja. Iya. Sudah? Baik. Ibu Mutmainah. Ya, baik. Nampaknya terputus. Mohon maaf Ibu Mutmainah, mungkin dapat menghubungi kembali. Dan ini juga informasi bagi para pendengar maupun pemirsa yang sudah terhubung melalui layanan lain telepon, segera langsung mengecilkan volume televisi atau radio sehingga tidak terjadi pantulan suara dan mengganggu suara interaksi kita. Silakan kita angkat kembali di layanan lain telepon di 0218236543 dan sudah ada yang terhubung. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana? Haikal dari. Iya, Bapak Haidar atau Haikal ya. Mohon maaf dikecilkan volume radio atau televisinya sebelum kita lanjutkan. Nah, siapa tadi? Pak siapa? Iya, dengan siapa tadi? Dari mana? Haidar. Haidar? Iya. Haidar, dari mana Haidar? Dari Lombok. Ya, Lombok, Lombok, Masya Allah. Haidar kelas berapa sekarang Haidar? Kelas 12. Kelas 12, Masya Allah. Di mana? Di pondok mana? Pondok Abu Hurairah. Abu Hurairah, Masya Allah. Siap belajar malam ini? Ya, Insya Allah. Sampai di mana kita? Bab apa yang kita bahas sekarang? Al-adad wal-ma'adud. Al-adad wal-ma'adud, Masya Allah. Haidar tadi mengikuti dari awal? Pertengahan. Pertengahan, baik. Tadi di pertengahan kita sudah membahas angka 11 sampai 99. Tolong jelaskan bagaimana bentuk al-ma'adud dari 11 sampai 99. Bentuk adatnya mufrad mansub. Bentuk ma'adudnya mufrad mansub. Baik. Berikan satu contoh. Misalnya 21 siswa. Silakan. Ahadun wa ikhruna taliban. Naam. Ahadun atau wahidun kita menggunakan kartanya. Ahad wala wahid. Wahidun wa ikhruna taliban. Wahidun wa ikhruna taliban. Taib. Teruskan. 23 siswa. Teruskan. Salafatun wa ikhruna taliban. Wasili. Wasil. Teruskan. Arba'atun wa ikhruna taliban. Terus. 25 taliban. Teruskan sampai 30. 26 taliban. 27 taliban. Teruskan. 28 taliban. Naam, terakhir. 28 taliban. Teruskan. 29. 29 taliban. Cukup sampai 29. Siswa. Sekarang taliban kita ganti menjadi siswi. Talibatan. Bagaimana? Dari 23 siswi. 23. Salatun wa ishruna talibatan. Mumtaz. Teruskan. Arba'un wa ishruna talibatan. Nah, teruskan. Khamsun wa ishruna talibatan. Terus. Sittun wa ishruna talibatan. Nah. Terus sampai 29. Sab'un wa ishruna talibatan. Nah. 28. Thamanin wa ishruna talibatan. Thamanin wala thamaniyatun. Thaman. Naam, 28 talibatan. Naam, mumtaz. Terus, 29. 29 talibatan. Masya Allah. Allah yubarik fiik ya Haidar. Wa jazakallah khair. Cukup sampai sini dulu. Telepon lagi insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik. Naam. Ya, jazakumullahu khair, terhubung dari Lombok ya. Al-Akh Haidar, semoga Allah Subhanahu wa taala dapat pertemukan kembali dalam program bimbingan bahasa Arab di kesempatan berikutnya. Insyaallah. Dan tiga dari layanan lain telepon yang sudah berlatih bersama kita. Nah, cukup kiranya kita cukupkan mohon sebagai ikhtitam. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 24 yang cukup unik. Bahwa di pelajaran 24 ini kita mengulang kembali seluruh kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari tentang al-adad wal-ma'adud. Dan hari ini, malam ini kita baru saja selesai dari angka 1 sampai 99. Kaidahnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan mulai dari angka 100. Sampai terus, sampai angka ribuan, bahkan bisa jadi mudah-mudahan nanti puluhan ribu. Dan insyaAllah kalau kita mengikuti kaidah, kalau kita memahami pondasi daripada kaidah ini, karena pondasi daripada kaidah ini sebenarnya dari angka 1 sampai 99. Nah, berikutnya nanti insya Allah tidak jauh beda, bahkan sama kaidahnya dengan apa yang sudah kita jelaskan. Hanya saja pengembangan-pengembangan yang terjadi, adanya angka-angka lain yang masuk, tapi tetap kaidah asalnya, pondasi Dan dasar daripada kaidahnya adalah apa yang sudah kita bahas dari 1 sampai 99. Nah, kiranya cukup sampai sini. Saya tutup. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.